terima kasih Anda masih bersama kami dan rupanya banyak SMS yang sudah berdatangan, tapi tahan dulu karena Bang Kofi masih mau menjelaskan bagaimana setelah tadi kita harus tahu nilai-nilai apa saja yang bisa kita promosikan. Nah, sekarang mengimplementasikannya seperti apa, mengaplikasikannya seperti apa gitu ya. Yuk Bang. Sama kayak orang mau ikut pemilu. Jadi Anda harus tahu konstituen Anda siapa dan apa hak apa saja, topik apa saja yang relevan terhadap konstituen Anda, sehingga Anda menjanjikan kepada konstituen Anda itu hal-hal yang persis gitu loh. Jadi misalnya gini, Anda kampanye di daerah pertanian gitu loh. Oke. Terus Anda janjiin gitu loh, semuanya mau dikasih toko, kan nggak nyambung gitu. Tapi kalau Anda bilang, saya kalau nanti jadi terpilih misalnya menjadi presiden, saya Anda semua akan saya kasih traktor, nah, itu nyambung gitu loh. Oke, jadi Anda harus tahu konstituennya apa. Nah tadi kita bicara tentang tiga hal, tentang pengetahuan, tentang soft skill dan tentang hard skill. Oke. Nah banyak orang yang menurut saya tidak perlu malu gitu loh kalau dia tidak menguasai misalnya soft skill tertentu gitu loh, karena soft skill tertentu itu bisa dipelajari. Contohnya apa sih Bang soft skill nih? Misalnya cara berkomunikasi, cara bergaul gitu loh. Ya. Nah banyak orang mengatakan begini, saya ini orangnya introvert, saya orangnya pendiam, saya tidak bisa bergaul dan saya tidak bisa berkomunikasi. Lah iya, karena kenapa? Karena Anda mempertahankan introvert Anda itu, Anda pendiam itu dan tidak mau mencoba untuk bergaul dan berkomunikasi. Ya Anda pasti terus-menerus akan menjadi pendiam, tidak mau bergaul. Tapi kan Anda harus bergaul dong. Kan bergaul itu dan berkomunikasi itu kan kayak latihan gitu loh. Sama aja kita belajar bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya nggak pernah kita pakai, kita nggak pernah praktekin, ya nggak bakalan bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Betul. Loh. Nah, itulah. Jadi itu sebabnya mengapa soft skill tadi itu menurut saya itu is a matter of practice. Jadi kalau dipraktekkan, dipakai ini akhirnya akan menjadi soft skill yang terasa gitu loh, yang bisa dipakai dan dimanfaatkan secara baik. Gitu. Oke, itu dari sisi soft skill-nya sendiri. Dan ini menjadi orang introvert ini kan juga susah-susah gampang merubahnya. Kalau agak-agak mau agak merubah ya sedikit seperti saya lah, extrovert gitu ya. Sedikit intro dan intra. Gaya. Extro dan intra. Apa? Luber. Aduh, kok luber. Nah, jadi ya yang paling penting itu kan gini, terus kemudian orang seringkali tidak pede, gitu loh. Tidak, nggak pede dari mananya, gitu loh. Seringkali saya bertanya kepada orang-orang, saya bilang, sampean nggak pede, kamu nggak pede, Anda nggak pede, itu nggak pede dari mananya. Kalau Anda tahu bahwa Anda nggak pede di hal-hal tertentu, ya rubah hal itu. Misalnya gini, aduh gue nggak pede nih, ya, apa, misalnya rambut gue tipis, gitu ya. Saya bilang, ya udah tanggung, botakin aja. Waduh! Ya bukan perempuan maksudnya. Oh iya. Tapi botakin aja dong. Iya, kenapa? Kan nggak pede rambutnya ini. Atau saya bilang, kalau Anda nggak pede, rambut Anda tipis, either Anda botakin sekalian, atau Anda pakai rambut palsu dong. Iya. Iya nggak? Jadi hair extension gitu ya. Iya, jadi apa yang menjadi kelemahan Anda, apa yang nggak Anda yang nggak pede, Anda ini. Terus ada orang yang mengatakan, aduh gue nggak pede nih, cara berpakaian gue kayaknya gimana gitu. Ya rubah cara berpakaian Anda. Dan itu tidak berarti Anda harus membeli pakaian-pakaian yang mahal, yang mewah, segala macam gitu loh. Gitu loh. Yang tadinya biasa pakai rok bandang, jangan pakai rok span, nanti malah pada kaget ya. Dan selalu ada jalannya, misalnya gini, wah gue gak pede nih mobil gue jelek, ya kan? Ganti mobil. Duitnya bapak lo. Bukan, begini. Oh bukan ya, gimana Bang, gimana? Saya dulu juga waktu pertama kali kerja juga saya gak pede karena mobil saya jelek kan, gitu kan. Tapi kemudian saya ganti gitu loh, saya ganti sama Mercy gitu, bapak saya bilang, emang duit bapak lo punya duit gak? Saya bilang, iya tapi kan ganti sama yang bekas dong, ada kan. Jadi kesimpulannya adalah, yang penting Anda punya tekad gitu loh, Anda punya tekad, Anda harus mengerti apa sih yang kagak pede di diri Anda dan itu yang Anda harus rubah, Anda harus change, gitu. Oke, sambil kita lewati beberapa SMS yang masuk di Pas FM sore ini. Saya Dwi dari Semarang, pertanyaan saya singkat. Singkat tapi panjang kayak ini Bang Dwi. Bagaimana mempromosikan diri kita kalau kita termasuk orang tertutup, tadi udah, dan kurang dapat berkomunikasi dengan baik, tadi udah juga. Nah, yang saya lakukan melakukan tugas sebaik-baiknya dan tepat waktu, tapi prosesnya tuh jadi lama. Iya, jadi gini, Anda itu bekerja dengan sangat baik gitu loh ya. Kecuali bos Anda itu adalah orangnya sangat orang yang suka memperhatikan pegawainya, maka kemungkinan besar dia melihat, oh ini pekerjaannya tepat waktu, bagus, Anda akan mendapat pujian. Oh, kamu bagus ya, Dwi, wah pekerjaan kamu sangat bagus, cepat, apa segala macam. Tapi kalau bosnya dablek gitu loh, dan anak buahnya banyak, si Dwi ini adalah, dan kemungkinan besar bukan Anda saja yang bekerjanya sebaik-baiknya dan tepat waktu. Mungkin banyak banget orang-orang yang juga pekerjaannya ini. Jadi Anda punya pesaing gitu loh di situnya. Itulah sebabnya, ya di dalam, kalau Anda bekerja gitu loh, dan Anda menjadi seorang profesional gitu loh, Anda perlu juga mensimulasikan bahwa Anda perlu mendapatkan kredit gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut Anda adalah prestasi Anda, jangan malu untuk mengungkapkan prestasi Anda. Mengungkapkan prestasi Anda itu Anda ungkapkan ke atasan Anda gitu loh. Jadi misalnya umpama gini, Anda berhasil menawar sebuah proyek, ada suatu pekerjaan katakanlah, dan Anda berhasil menghemat perusahaan sekian puluh juta, dan Anda lakukan, dan Anda harus ngomong ke bos Anda, Pak, ini saya sudah mendapatkan supplier yang bagus, yang berkualitas, dengan jaminan kerja bagus, tapi Pak, saya sudah melakukan penawaran terbaik dan kita sudah berhasil menghemat sekian puluh juta. Jadi jadi bos Anda tahu, oh dia telah melakukan tugasnya. Jangan diam-diam aja. Iya, betul-betul. Setuju. Silakan dimulai dari sekarang ya. Jadi tunjukkan diri Anda. Jangan justru mungkin kalau punya atasan lagi di bawah atasannya sekarang yang tidak tahu, nah jadi tahu gitu. Oke, Mitra Bisnis, topik kita adalah mempromosikan diri sendiri. Ini kelanjutan dari topik minggu lalu ketika Bang Kavi membawakan roadmap to success. Jadi ada perjalanannya, ada petanya sebelum menuju sukses. Kita akan kembali sesaat lagi.